Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di masjid ini, salah satu di rumah Allah azza wa jal, dalam rangka untuk belajar, menuntut ilmu, talabul ilmi, yang mana talabul ilmi ini memiliki banyak sekali keutamaan yang sering kita dengar dan sering kita baca, sehingga orang-orang yang mendapatkan taufik oleh Allah berupa kemudahan untuk belajar menuntut ilmu, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang diharapkan kebaikan pada dirinya. Dan kebalikannya, orang-orang yang tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan kemudahan, dilalaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau dipalingkan dari amalan yang mulia ini, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharapkan atau tidak menginginkan kebaikan pada dirinya, atau lebih parah lagi, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dirinya itu celaka. Wal'iyadzu billah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian sebelumnya kita mempelajari tentang hukum bagi orang yang mengaku mengetahui perkara al-ghaib, yang mengaku bahwa dia memiliki ilmu al-ghaib. Telah kita jelaskan bahwa ilmu al-ghaib merupakan ilmu yang hanya khusus dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika ada orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara ghaib, baik itu dengan cara meraba-raba atau membaca telapak tangan seseorang, atau melalui bejana yang terisi dengan air, atau dengan ritual-ritual lainnya, maka sungguh dapat dipastikan bahwa dia adalah seorang yang pendusta. Barakallahu fikum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengkhususkan ilmu ini hanya miliknya. Tidak ada yang mengetahui perkara al-ghaib selain dia dan makhluk-makhluk yang telah mendapatkan berita dan khabar dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ayat yang kita baca, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaib, yang mengerti, yang mengilmui perkara ghaib, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menampakkan perkara ghaib tersebut kepada seseorang pun, illa man irtadha mir rasulin, kecuali orang-orang yang diridhoi olehnya dari utusan-utusannya. Siapakah utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala? Baik itu berupa malaikat, ataupun berupa nabi, atau berupa seorang nabi yang mendapatkan berita tertentu dari perkara al-ghaib, bukan seluruh dari berita al-ghaib. Bahkan Nabi Muhammad pun diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su. Andai kata saya mengetahui perkara ghaib, maka niscaya saya akan memperbanyak kebaikan, memperbanyak keuntungan, dan sedikit pun mara bahaya tidak akan menimpa kepada diriku. Akan tetapi terbukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan kemenangan dan pernah mendapatkan kekalahan di dalam peperangan, dan bahkan beliau pun pernah mendapatkan luka di dalam pertempuran-pertempuran yang terjadi antara beliau dengan orang-orang kufar. Maka sehingga oleh karena itu sangat sesat sekali pernyataan orang yang disebutkan di dalam qasidah Al-Busiri, wa min ulumika al-lawhu wal qalam, dan termasuk di antara ilmu pengetahuanmu wahai Rasul adalah al-lawhul mahfud dan al-qalam. Al-lawhul mahfud adalah lembaran-lembaran yang terjaga, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang padanya tertulis maqadiru kulli syai', takdir-takdir segala sesuatu yang tertulis 50 ribu tahun sebelum bumi dan langit ini diciptakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada al-qalam, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah apa segala hal yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka ditulislah di dalam Allahul Mahfud tersebut. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui dan mengilmui apa yang ada di dalam Allahul Mahfud. Akan tetapi betapa lancangnya orang ini sampai-sampai dia mengatakan wa min ulumika, min dalam bahasa Arab, min ini dengan makna tab'idiyah. Maksudnya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, di antara berarti masih ada yang lain-lain dari ilmu pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ilmu pengetahuanmu wahai Rasul, wahai Muhammad, adalah al-lawhu wal qalam, apa yang tertulis di dalam al-lawhul mahfud wal iyadzu billah. Barakallahu fikum. Sungguh ini adalah al-ghulu, sikap berlebih-lebihan di dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini pernah dilarang oleh Nabi, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, janganlah kalian menyanjung-nyanjungku, mengkultuskan aku melebihi batas sebagaimana umat Nasara melakukan hal demikian kepada Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh, saya ini hanyalah seorang hamba, maka ucapkanlah tentang diri saya, saya ini adalah hamba Allah, Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Barakallahu fikum. Maka al-kuhan, para dukun atau paranormal yang mengaku sebagai orang-orang yang mengetahui perkara al-ghaib, barakallahu fikum, maka dapat dipastikan bahwa mereka itu adalah pendusta. Dan lebih parah lagi, di antara mereka adalah abadatu syayatin, para hamba-hamba syaitan wal'iyadzu billah. Telah kita sebutkan bagaimana para kuhan menerima berita dari langit yang mereka terima daripada syaitan. Barakallahu fikum. Dan bagaimana syaitan mencuri berita dari langit, disebutkan di dalam hadis yang sudah kita sebutkan di dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bahwa Sufyan salah seorang rawi menyebutkan bahwa mereka itu seperti jari-jemari di selang-seling seperti ini, saling menunggangi untuk sampai kepada langit, untuk sampai kepada langit, dan disitulah mereka mencuri berita dari langit ketika Allah Subhanahu wa taala memfirmankannya. Kemudian ketika mereka, salah seorang di antara mereka mencuri berita dari langit, maka datanglah sahab yang menghantam mereka, datanglah petir, rujuman lisyayatin, datanglah barakallahu bintang yang menabrak mereka. Barakallahu fikum. Di antara mereka ada yang menyampaikan kepada bawah mereka berita tersebut sebelum bintang tersebut jatuh kepada mereka. Dan di antara mereka ada yang sudah binasa sebelum berita tersebut sampai kepada orang yang berada di bawahnya. Dan dengan berita tersebut dikatakan oleh Nabi SAW, fayakdzibu biha mi'atu kadzibah, mereka berdusta dengan satu berita tersebut 100 kedustaan. Barakallahu fikum. Dan adapun yang benar dari berita yang dia sampaikan, yang sampai kepada para dukun tersebut, yang disampaikan kepada para klien-kliennya, barakallahu fikum, apabila benar berita tersebut, maka itu hanyalah sesuatu yang bertepatan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jujurnya atau benarnya para dukun tersebut. Dan barakallahu fikum, asyahid almusyahad, yang kita saksikan dan realita yang ada, bahwa kebanyakannya tidak sesuai dengan apa yang diberitakan olehnya, oleh para dukun tersebut. Akan tetapi ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, barakallahu fikum, walaupun demikian masih banyak dari umat dan bahkan dari kaum muslimin yang tertipu dan masih mau untuk mendatangi mereka-mereka tersebut, dan padahal mereka melihat dan mendengar betapa banyak berita-berita yang tidak sesuai dengan apa yang mereka informasikan dari para dukun tersebut. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Kita lanjutkan perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah pada halaman 122. Wal kuhan kana yakunu li ahadihim al-qarin minasyayatin. Para dukun, setiap dari salah seorang mereka memiliki al-qarin, teman dari kalangan syaitan. Yukhbiruhu bikathirin minal mughayyabat bima yastarikuhu minas sam'. Yang mana syaitan tersebut, yang mana syaitan tersebut memberitakan kepadanya berita-berita dari perkara al-ghaib, yang mana para syaitan tersebut mencuri berita dan mencuri pendengaran dari langit. Wa kanu yakhlituna sidqa bil kadzib, dan mereka para syaitan tersebut mencampur adukkan antara kejujuran dengan kedustaan, dan bahkan lebih banyak dustanya. Fayakdzibu ma'aha mi'atu kadzibah, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdusta dengan satu, barakallahu fikum, mereka berdusta sampai 100 kali, sampai dengan 100 kedustaan. Barakallahu fikum. Ini adalah sighah mubalaghah, sebuah perumpamaan yang dibesarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah perumpamaan yang mana betapa dustanya, barakallahu fikum, para tukang dukun tersebut yang menerima berita dari syaitan. Barakallahu fikum. Sampai-sampai Nabi mengatakan fayakdzibu ma'aha mi'atu kadzibah, sampai-sampai barakallahu fikum para dukun tersebut berdusta, atau para syaitan tersebut berdusta dengan berita tersebut sampai 100 kedustaan. Ila an qala, sampai kepada Imam Ibnu Taimiyah mengatakan wa min haula man ya'tihi syaitan bi'at'imatin fawakiha wa halwa. Dan di antara mereka, para dukun tersebut, man ya'tihi syaitan bi'at'imati fawakiha wa halwa, dengan makanan-makanan berupa buah-buahan atau manisan-manisan. Wa ghairu dzalika mimma la yakunu fi dzalikal mawdhi', dan makanan-makanan lainnya daripada makanan-makanan yang tidak ada pada tempat tersebut dan musim tersebut. Barakallahu fikum. Makanan-makanan yang aneh dan asing yang tidak ada di negeri tersebut dan juga tidak ada pada musim tersebut. Barakallahu fikum. Para syaitan mendatangkan makanan-makanan tersebut kepada para budak-budaknya. Wa minhum man yatiru bihil jinnu ila Makkah aw Baitul Maqdis aw ghairihima. Dan di antara mereka ada yang dibawa oleh jin terbang sampai ke Mekah, sampai ke Baitul Maqdis, atau selain keduanya. Sehingga 6 barakallahu fikum, ada berita dari mereka, dari kalangan mereka yang menampakkan tanasuk, yang menampakkan ibadah, yang menampakkan kesolihan, mengaku bahwa dia sholat Jumatnya di Baitul Maqdis, sholat Jumatnya di Makkah, sholat Jumatnya di tempat ini dan itu. Barakallahu fikum. Kalau dia jujur di dalam informasi tersebut atau berita tersebut, bisa jadi syaitan membawa terbang dia, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan barakallahu fikum kekuatan kepada syaitan untuk melakukan hal ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada beberapa jin untuk melakukan hal ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Sulaiman bermusyawarah dengan para pembantu-pembantunya perihal malaikat As-Saba, Ratu Saba yang akan datang. Nabi Sulaiman mengatakan kepada para pembantu-pembantunya, "Man ya'tini bi'arsyha qabla an ya'tuni muslimin?" Siapakah yang bisa, yang mampu mendatangkan singgasana Ratu Saba tersebut sebelum mereka sampai ke sini? Nah, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma mim maqamik. Berkata ifrit dari kalangan jin, saya akan membawakan singgasana malaikat Saba, Ratu Saba kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan di antaranya seperti ini kepada sebagian dari bangsa jin, sehingga bisa jadi ada di antara mereka yang diterbangkan oleh jin sampai ke Mekah, sampai ke Baitul Maqdis, kemudian dalam perjalanan satu hari kemudian dia memberitakan bahwa dia sholat Jumat barakallahu fikum di Baitul Maqdis, sholat Jumat di Mekah, sholat Jumat di Ka'bah dan seterusnya. Dan tentunya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, pelayanan-pelayanan tersebut tentunya tidak gratis. Tentunya tidak gratis. Butuh pengorbanan-pengorbanan. Dan yang paling diinginkan oleh mereka adalah pengorbanan iman. Mereka mengorbankan iman kepada syaitan-syaitan tersebut, kepada jin-jin tersebut, sampai mereka pada derajat kufur, kekafiran wal'iyadzu billah. Waqad yakunu ikhbaruhum an dzalika an tariqi tanjim. Dan kadang pemberitaan mereka, para dukun tersebut, paranormal tersebut, berupa perkara ghaib melalui cara ilmu perbintangan. Melalui cara ilmu perbintangan. Wa huwal istidlal bil ahwalil falakiyah 'alal hawadithil ardiyah. Barakallahu fikum. Yaitu dia mencari tahu dengan cara keadaan-keadaan bintang, mencari tahu dengan cara melalui keadaan-keadaan bintang tentang kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi. Barakallahu fikum. Mereka mencari tahu tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi dengan metode bagaimana? Dengan ilmu perbintangan. Barakallahu fikum. Dengan melihat bintang. Naam, hari ini tanggal sekian atau bulan ini bintangnya berada di mana? Barakallahu fikum. Ka'uqati hubutir riyah wa maji'il matar. Barakallahu fikum. Dengan ilmu perbintangan tersebut, dia mengaku bahwa dia mengetahui tentang waktu-waktu bertiupnya angin, turunnya hujan, perubahan-perubahan harga, bahkan sampai naik turunnya emas dan dolar pun juga bisa dia ketahui. Wa ghairu dzalika minal amwali allati yasumuna minal umuri allati yasumuna annaha tudraku ma'rifatuha bisairil kawakib fi majariha. Dan selainnya dari perkara-perkara yang mereka akui bahwasanya hal tersebut dapat diketahui pengetahuannya dan ilmunya dengan cara perjalanan bintang-bintang yang ada di langit. Barakallahu fikum. Dia mengaku mengetahui perkara gaib dengan cara melihat bintang, dengan cara melihat bintang. Wajtima'iha waftirakiha. Dan dia mengakui, mengetahui dari perkara-perkara gaib tersebut dengan cara melihat perjalanan bintang pada tempat-tempatnya, pertemuan antara bintang yang bintang satu dengan bintang yang lain atau perpisahannya. Barakallahu fikum. Dengan hal inilah dia mengklaim bahwa dia mengetahui perkara gaib. Waliyadzubillah. Wa yaqulun, dan bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, man tazawwaja bi najmi kadza wa kadza hasala lahu kadza wa kadza. Barang siapa yang menikah ketika munculnya bintang ini dan itu, barakallahu fikum, maka akan terjadi pada dirinya begini dan begitu. Wa man safara bi najmi kadza wa kadza, man safara bi najmi kadza hasala lahu kadza. Dan barang siapa yang safar, melakukan perjalanan ketika munculnya bintang tertentu, maka akan terjadi pada dirinya begini dan begitu. Wa man wulida bi najmi kadza wa kadza hasala lahu kadza. Dan barang siapa yang lahir, barakallahu fikum, ketika munculnya bintang ini, maka akan terjadi pada dirinya begini dan begitu. Minas su'ud awin nuhus. Baik itu berupa, barakallahu fikum, keberuntungan atau dari kesialan. Kama yu'lanu fi ba'dil majallati saqitah minal khaz'abalati hawlal buruj. Sebagaimana yang, barakallahu fikum, diberitakan di sebagian majalah-majalah yang rendah dari berita-berita bualan atau takhayul ketika munculnya bintang-bintang tersebut. Wa ma yajriha minal hudud, dan apa yang terjadi dengan munculnya bintang-bintang tersebut berupa nasib-nasib yang terjadi pada diri seseorang. Nah, barakallahu fikum, ada sebagian orang yang lahir dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, maka bintangnya begini dan begitu. Ini yang bintangnya Sagittarius, ini yang bintangnya Venus dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan setiap bulannya ada ramalan-ramalan nasib bahwa pada bulan ini jodohmu begini dan begitu, dan karir kamu dalam pekerjaan begini dan begitu. Dan ini disebutkan dan dituliskan dan dijual dan dibaca dan bahkan dipercayai. Wal'iyadzubillah. Barakallahu fikum. Waqad yadhhabu ba'dul juhal wa dhi'aful iman ila ha'ula'il munajjimin fayas'aluhum an mustaqbali hayatih wa ma yajri 'alaihi fihi wa 'an zawajihi wa ghairi dhalik. Dan bahkan sebagian orang-orang bodoh dan sebagian dari orang-orang yang lemah imannya datang kepada para ahli nujum tadi, dan mereka bertanya kepada mereka, kepada ahli nujum, tentang nasib dia, kehidupan dia akan datang, dan apa yang akan terjadi pada dirinya. Wa an zawajihi wa ghairi dzalik, dan juga tentang pernikahan dia dan selainnya. Wa man idda'a 'ilma al-ghaib aw saddaqa man yad'ihi fa huwa musyrikun kafirun. Dan barang siapa yang mengaku mengetahui ilmu ghaib atau membenarkan orang yang mengakui ilmu ghaib tersebut, fa huwa musyrikun kafirun, maka dia adalah seorang yang musyrik dan kafir. Li'annahu yad'i musyarakatallahi fima huwa min khasa'isih. Dikarenakan orang yang mengaku ilmu ghaib atau membenarkan orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, barakallahu fikum, dia telah mengakui persyirikatan Allah Subhanahu wa taala persekutuan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, yang mana hal itu merupakan kekhususan milik Allah. Dia telah mengikrarkan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan perbuatan ini, baik itu berupa bahwa dia mengaku mengetahui perkara ghaib, atau membenarkan orang yang mengaku mengetahui perkara al-ghaib. Dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nujum musakharatun makhluqatun. Nujum itu, bintang itu adalah makhluk yang tunduk, yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa laha minal amri syai'. Tidak ada para bintang tersebut, semua bintang dan semua planet yang ada di alam semesta ini, sedikit pun tidak memiliki pengaruh. Tidak memiliki pengaruh dengan apa yang terjadi di alam semesta ini. Wala tadullu ala nuhus. Tidak menunjukkan akan kesialan, wala su'ud, akan keberhasilan, wala maut, akan kematian, wala haya, akan kehidupan. Wa innama hadza kulluhu min a'mali syayatin alladziina yastariquna as-sam'. Hal-hal demikian ikhwani fiddin, pemberitaan-pemberitaan yang mana hal itu adalah iddia ilmil ghaib, adalah perbuatan-perbuatan syaitan, yang mana syaitan mencuri berita dari atas langit sana. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, para ulama membagi ilmu nujum itu menjadi dua, dan masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Yang pertama adalah ilmu taisir. Ilmu taisir, ilmu untuk memudahkan, ilmu untuk memudahkan. Barakallahu fikum. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qatadah. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Berkata Qatadah Ibnu Di'amah, salah seorang tabi'in. Al-Imam Al-Bukhari menukilkan perkataan At-Tabi'i Al-Jalil Qatadah Ibnu Di'amah, mengatakan khalaqallahu hadhin nujum li thalathin. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan planet-planet ini, bintang-bintang ini untuk tiga hal. Ja'alaha zinatan lissama. Yang pertama adalah Allah menciptakannya untuk menghiasi langit. Warujuman lissyayatin. Dan untuk melempar para syaitan yang mencuri berita dari atas langit sana, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Wa alamatin yuhtada biha, dan untuk barakallahu fikum, sebagai tanda, dan untuk sebagai tanda yuhtada biha, yang mana dijadikan sebagai petunjuk dengan tanda tersebut. Barakallahu fikum. Yaitu sebagai penunjuk arah. Naam, sebagai penunjuk arah, mana timur, mana utara, mana barat dan mana selatan. Dan hal ini sangat berguna. Barakallahu fikum, terutama orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tidak bisa melihat arah kecuali hanya dengan melihat bintang. Faman ta'awwala fiha bighairi dzalik. Dan barang siapa yang mentakwil ilmu nujum tadi untuk selain demikian, akhta'a, maka dia salah. Wa adha'a nasibahu, dan dia menyia-nyiakan, barakallahu fikum, menyia-nyiakan hak dia, menyia-nyiakan sesuatu yang akan diberikan untuk dia. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia memberatkan dirinya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui. Memberatkan dirinya akan sesuatu yang tidak dia ketahui. Barakallahu fikum. Hanya untuk tiga inilah bintang tersebut diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah zinatan bis sama, untuk menghiasi langit. zinatan lisama. Yang kedua, rujuman lisyayatin, untuk melempar para syaitan yang mau mencuri berita dari langit sana. Wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai alamat yang bisa dengannya seseorang mendapatkan petunjuk dan mendapatkan arah. Dan barang siapa yang memanfaatkan ilmu nujum tadi selain dari untuk tiga hal ini, maka sungguh dia telah salah. Dia telah berkata dengan sesuatu yang tidak ada ilmu akan sesuatu tersebut pada dirinya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, yaitu ilmu taisir, untuk mempermudah. Yang kedua adalah ilmu ta'zir, ilmu perbintangan yang dengannya dia meyakini bahwa ilmu tersebut, keadaan-keadaan bintang tersebut mempengaruhi keadaan-keadaan yang akan terjadi di muka bumi. Keadaan bintang-bintang tersebut memberikan efek terhadap apa yang akan terjadi di muka bumi, baik itu berupa jodoh, nasib seseorang, barakallahu fikum, keberhasilan dan kesialan seseorang. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, inilah yang kita bahas sekarang, yang mana hal ini merupakan iddia ilmil ghaib, termasuk bagian dari iddia ilmil ghaib, mengaku-ngakui mengetahui ilmu ghaib. Dan para ulama memberikan beberapa hukum tentang orang seperti ini. Yang pertama, kalau seandainya dia meyakini bahwa bintang-bintang tersebut dialah yang memberikan pengaruh, dialah yang menentukan nasib, baik itu keberuntungan atau kesialan seseorang, maka ini barakallahu fikum asyirku, termasuk kesyirikan firububiyah, kesyirikan dalam perkara rububiyatullah, kesyirikan di dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dia meyakini bahwa ada di antara makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kekuasaan sebagaimana yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga termasuk di dalamnya kesyirikan di dalam al-uluhiyah. Barakallahu fikum. Jenis yang kedua, barakallahu fikum, dia mencari tahu tentang kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi, atau meramal-ramal tentang kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi. Barakallahu fikum. Bahwa bintang ini memberikan tanda bahwa akan terjadi demikian. Bukan bintang ini yang memberikan pengaruh, atau bintang ini yang memberikan efek terhadap kejadian tersebut. Bintang ini hanya sebagai tanda akan terjadi demikian dan demikian, tentang hal-hal yang akan terjadi di muka bumi ini. Maka yang seperti ini la syak, tidak diragukan lagi, barakallahu fikum, akan keharamannya, dan termasuk di antara perbuatan mengaku-ngakui mengetahui ilmu al-ghaib, ilmu ghaib, barakallahu fikum. Dan dua jenis yang kita sebutkan tadi, la syak, muharram, dan dua-duanya bisa menyebabkan seseorang keluar dari keislaman, wal iyadzu billah. Barakallahu fikum. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan di dalam kitabnya Fathul Majid, Syekh Abdurrahman bin Hasan cucu dari Syekh, di antara cucu keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Fa in qila, kalau seandainya ada yang berkata al-munajjim qad yasduq, ahli nujum kadang dia benar, kadang dia benar beritanya. Qila sidquhu kasidqil kahin, kebenaran dari ahli nujum itu sama dengan kebenaran yang terjadi pada diri seorang tukang ramal, pada diri seorang dukun. yasduku kalim, fi kalimatin wa yakdibu fi mi'ah. Dia berdusta pada satu kata, pada satu kalimat. Dia jujur dalam satu kata dan dia berdusta pada 100 kata. Barakallahu fikum. Ini sighah mubalaghah. Perumpamaan yang sengaja dibesar-besarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasifuhu laisa an ilmin, dan kebenaran yang terjadi pada ahli nujum, kadang kok beritanya benar. Terjadi persis apa yang sebagaimana yang diberitakan oleh ahli nujum tadi. Dan kebenaran tersebut bukanlah dilandasi di atas ilmu. Kebenaran tersebut tidak dilandasi di atas ilmu. Bal qad yuwafiqu qadaran fayakunu fi fitnatan fi haqqi man saddaqahu. Dan kebenaran tersebut hanya sebatas kadang cocok dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini menjadi fitnah bagi orang yang membenarkan para ahli nujum tersebut. Barakallahu fikum. Dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ilmu nujum, mempelajari ilmu nujum dengan ilmu ta'thir jenis yang kedua yang kita sebutkan tadi, bagian dari mempelajari ilmu sihir. Wal'iyadu billah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan fasal yang kedua. As-sihru wal-kahana wal-arrafah. As-sihru wal-kahana wal-irafah. Sihir, perdukunan, wal-irafah, sama kurang lebih. Tentang sihir dan perdukunan. Kullu hadhil umur a'malun syaitaniyah muharramatun takhillu bil-akidah au tunakiduha li'annaha la tahsulu illa bi'umurin syirkiyatin. Semua ini ikhwan fiddin adalah a'malun syaitaniyah, perbuatan-perbuatan syaitan yang diharamkan, yang bisa merusak akidah seseorang, yang bisa mengurangi akidah seseorang atau membatalkannya, membatalkan akidah seseorang, menyebabkan seseorang kafir. Li'annaha la tahsulu illa bi'umurin syirkiyah. Karena hal ini tidak akan terjadi kecuali dengan perkara-perkara syirik. Seseorang melakukan perbuatan sihir, tidak akan terjadi dan tidak akan bisa dia melakukan sihir kecuali dengan kesyirikan-kesyirikan. Barakallahu fikum. Begitu pula al-kahan, perdukunan. Segala hal yang berbau perdukunan semuanya melalui kesyirikan-kesyirikan, sehingga jelas keharamannya di dalam ajaran Islam ini. Yang pertama, as-sihir. As-sihru ibaratun amma khafiya walatufa sababuhu. Sihir itu adalah sebuah ungkapan dari sesuatu yang tipis atau lembut sebabnya, dari sesuatu yang khafi, yang tidak jelas, yang tipis, yang halus. Wala tufa, yang halus. Barakallahu fikum. Yang tipis dan halus sebabnya, karena tidak tampak. Karena tidak tampak sebabnya itu tidak jelas, sehingga sahur, waktu sahur itu dinamakan dengan waktu sahur. Barakallahu fikum. Karena masih gelap. Summiya sihron. Kenapa dinamakan perbuatan ini dengan perbuatan sihir? Li'annahu yahsulu bi umurin khafiyah. Karena sihir ini terjadi dengan hal-hal yang khafi, hal-hal yang yang tidak jelas, hal-hal yang ringan dan halus. La tudrak, la tudraku bil absar, tidak tampak oleh mata kita. Wa huwa azaim wa ruqo wa kalamun yutakallamu bihi wa adwiyatun wa tadkhinat wa lahu haqiqah. Sihir itu berupa jimat-jimat atau jampian-jampian atau ucapan-ucapan yang seseorang berucap dengannya. Wa adwiyatun atau obat-obatan, wa tadkhinat atau dupa-dupaan. Walahu haqiqah, dan sihir ini memiliki hakikat dan memiliki pengaruh. Barakallahu fikum. Sihir ini ada hakikatnya, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. Naam. Barakallahu fikum. Yang mengatakan bahwa sihir itu hanya khayalan manusia saja, enggak ada hakikat. Itu hanya khayalan manusia saja. Barakallahu fikum, kata dia, tidak ada hakikatnya. Nah, di dalam Islam, walaupun sihir itu diharamkan dan jelas keharamannya dan bahkan sampai menyebabkan kekufuran, Islam mengakui bahwa sihir itu ada hakikatnya dan memberikan pengaruh, bisa kadang memberikan pengaruh dengan sebab sihir tersebut kepada seseorang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah kena sihir oleh salah seorang Yahud, Labib bin Al-Ausaq. Karena memang orang-orang Yahud adalah orang-orang yang terkenal dengan ilmu sihir mereka, dan mereka mengklaim bahwa ilmu sihir ini adalah ilmu keturunan dari Nabi Sulaiman. Ilmu keturunan dari Nabi Sulaiman, kata mereka. Wa makafara Sulaiman walakinan nasa kafaru yu'allimunan nasa sihir. Wa makafara Sulaiman walakinas syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihir. Sulaiman itu tidak kafir. Ketika dikatakan bahwa sihir ini akan menyebabkan kekafiran, mereka mengatakan berarti Sulaiman itu kafir. Nah, Nabi Sulaiman itu tidak kafir, akan tetapi syaitanlah yang mengajarkan manusia tentang sihir ini, sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, yu'minuna bil jibti wa tawhud. Orang-orang Yahudi itu beriman dengan al-jibt. Al-jibt disebutkan oleh Umar bin Khattab, wa huwa as-sihir wa tawhud. Mereka beriman kepada sihir dan tawhud. Barakallahu fikum, disebutkan di dalam salah satu ayat tentang orang-orang Yahud. Dan terbukti bahwa di antara mereka pernah mensihir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan pengaruh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai malaikat Jibril membacakan dua surat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Alaq dan surat An-Nas. Tidaklah dibacakan satu ayat barakallahu fikum kecuali lepas salah satu dari buhul dari sihir tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam.